Ayo ya baca Alvan. Yatasanna taib asbuk sajagalau feran. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بإحسان ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih dalam penjelasan pembatal al-Islam dari pembatal yang keempat. Qala rahmallahu ta'ala wa qala thumma minal wajib aydan al-inayatu da'wa ilallahi wa tablighin nas dinallah. Berkata Syekh bin Baz, salah kemudian perkara yang wajib juga adalah al-inayah, peduli, open, memperhatikan, melaksanakan dakwah ilallah dan menyampaikan kepada manusia tentang agama Allah. Lana nasa aksaruhum fi jahalah, karena kebanyakan manusia dalam kebodohan. Manusia itu kebanyakannya adalah bahan. Jadi perlu adanya inaya wa tablighin nas, adanya kepedulian dalam berdakwah dan menyampaikan kepada manusia tentang agama Allah. di mana manusia kebanyakan mereka dalam keadaan bodoh. Fi asadil haja ila ayyawajja ilaihim ma aujaballahu alaihim. Manusia dalam kebutuhan yang sangat untuk diberikan pengarahan apa yang Allah wajibkan atas mereka. Jadi apa-apa yang Allah wajibkan atas mereka ini perlu diadakan pengarahan kepada mereka, adanya taujih, adanya bimbingan. Wa ayyursadu ila ma yulzimuhum. Juga demikian manusia perlu diberikan irsyad, bimbingan pada apa yang membebani mereka tentang agama mereka. Beban yang harus mereka lakukan, harus mereka ilmui, ini juga perlu diadakan bimbingan. Wa yuwaddahu lahumul haqqu min taqi kitabillahi wa sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia juga perlu dibentangkan kepada mereka kebenaran, dijelaskan kepada mereka kebenaran dari jalan kitabullah dan sunnahnya rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu diberikan wawasan tentang kitabullah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari jalan yang lain. Harus mereka diikat, manusia diikat dengan kitabullah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yulzamu bil haqqi min ru'asaihim wa kibarihim. Dari sisi para penguasa, dari sisi para pembesar manusia juga perlu diilzamkan dengan kebenaran. Mereka ditekan untuk melakukan kebenaran, diberikan penekanan, diberikan ilzam dengan kebenaran dari pihak para penguasa, min ru'asaihim. Ini para ru'asa, para pemimpin, para kibar, pembesar, juga mereka diberikan penekanan supaya mereka menerima kebenaran dan mengamalkannya. Faidan harafal ru'asa wa tarakul haqqo wa danu bil batil falahila tahinatin illa jihadahum anfusahum. Kalimat ini yang perlu kita ulang untuk dipahami kembali. Maka apabila para penguasa sudah menyeleweng dan meninggalkan kebenaran, wa danu, dana yadinu apa artinya, mananya? Condong, dana ya dinu, din, tunduk dengan kebatilan. Apa mereka apabila para penguasa sudah mulai menyeleweng dan meninggalkan kebenaran dan mereka tunduk dengan kebatilan? Batil sebagai tata aturan yang mereka pilih. Maka di saat itu tidak ada lagi daya dan upaya, tidak ada lagi usaha lain kecuali mereka di jihadi anfusahum. Ini yang benar seperti itu. Jadi mereka yang perlu ditekan, illa jihadahum anfusahum, mereka ditekan, illa jihadahum anfusahum. Jadi para penguasa ini perlu adanya ditekan, dikasih penegasan, illa jihada ulaika ru'asa. Ini kalimat yang diulang takrir daripada illa jihadahum anfusahum. Kalimat pengulangan tak, kecuali kalau memang sudah enggak mau lagi menerima kebenaran, enggak lagi peduli dengan al-haq, bahkan batil yang dianut, mereka perlu diadakan jihad menghadapi mereka, para penguasa yang mereka telah meninggalkan kebenaran dan memeluk kekufuran dengan Allah, memeluk kebatilan, kedolalan, kesesatan. Wa intasammau bil Islam. Sekalipun mereka para ru'asa, tasammau apa? Mereka ber apa? Berstatus Islam, tertulis Islam, mulutnya Islam, itu pun enggak berguna. Kenapa? Karena waqtanaku al-kufra billahi wad-dalalah. Etanakornya apa, memeluk kekufuran, kufur dengan Allah dan kesesatan. Sekalipun mereka berstatus Islam, bernama dengan nama Islam, itu pun perlu diadakan jihad melawan mereka. Dan tentunya jihad melawan penguasa kufur, karena mereka meninggalkan kebenaran, memeluk kebatilan. Ini juga jihad terhadap mereka itu, kalau memang dikatakan jihad fisik, di sini adalah perlu adanya apa, kekuatan yang cukupi, baik itu hissi ataupun maknawi. Nah, kalau itu Allah Ta'ala menetapkan dalam perkara ini pemimpin kafir, bagaimana jihad melawan mereka? Nah, kekuatan ada 2/3 pihak kaum muslimin. Kekuatan 2/3 berada di pihak muslimin. Dan kekuatan bukannya kekuatan materi, tapi juga kekuatan maknawi. Akidahnya benar, pemahamannya benar. Kok orang sufi mengaku Islam, ya kan? Bahkan mereka banyak yang tidak sholat. Mereka bukan orang-orang yang diajak maju untuk jihad melawan kufar. Maka itu perhatikan ya ikhwah, kalimatnya Syekh bin Bas ini jangan dipahami begitu saja tanpa dikaitkan dengan syarat-syarat kapan dibolehkan khuruj melawan penguasa dengan kekuatan. Ketika kata Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam sebagian fatwa beliau, yaitu ketika kekuatan 2/3. 2/3. Itu pun bukan sekedar kekuatan dari sisi bilangan, tapi juga kekuatan maknawi juga dimiliki. Bukan kok kelaparan setengah hari sudah enggak mendapatkan sembako, sudah bingung. Bukan orang-orang seperti itu yang dimaksud dalam usaha untuk melawan penguasa yang telah iqtanaqal kufur, memeluk kekufuran dan memeluk kesesatan. Kemarin penjelasannya agak keliru. Illa jihadu man fusam, ini keliru. Yang benar adalah kalau memang para penguasa sudah meninggalkan kebenaran, menyeleweng dari kebenaran dan mentaati kebatilan, patuh dengan kebatilan, condong dengan kebatilan, maka falahi latah hina idin, apa namanya falahi latah, enggak ada lagi usaha lain kecuali saat itu, kecuali mereka dijihadi, diserang. Illa jihada ulaika ru'asa alladzina tarakul haqqo wa tanakul kufra billahi wa dhalala. Sama bil Islam, sekalipun mereka mengumandangkan suara Islam, ini enggak berarti. Menamakan dengan nama Islam enggak berarti. Mahfum ya ikhwah. Ini yang dimaksud dengan kalimat beliau ini insyaallah. Tapi juga tadi perlu diingat bahwasanya perlu adanya syarat-syarat yang memenuhi. Tatkala penguasa kafir, kapan dibolehkan pemberontak memberontak mereka? Ini kekuatan dari kaum muslimin, 2/3 dari bilangan mereka, dan juga perkara maknawi pun juga harus punya keyakinan yang benar, mental yang benar, bukan mental orang-orang yang sifatnya ketika enggak mendapatkan minyak 1 kilo, beras 1 kilo sudah bingung. Maka itu berikan ya ikhwah, banyaknya manusia yang demo, mungkin dikatakan ratusan ribu orang, ini juga mereka yang tidak berarti dalam Islam yang mereka peluk. Mungkin antara mereka juga ada yang meninggalkan sholat. Terus ketika mereka yel-yel demo dengan jumlah segitu banyak ribuan, kapan sholat jamaahnya, di mana, atau mungkin juga banyak yang enggak sholat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Saiful amru azimun wa yahtaju ila inayatin azimatin, maka urusan ini adalah urusan yang sangat besar. Urusan terkait dalam masalah kekufuran ini perkara besar, membutuhkan kepada inayah al-azimah, membutuhkan kepada perhatian yang sangat besar. Fadwalu al-islamiyatul lati al-ana yuqalu inna islamiyatun wa matlubun minha antan suradinallahi ya binafsiya muhtajatun ila jihadin. Tengok di sini. Maka negara-negara Islam yang sekarang dikatakan negara Islam. Badualu Islam ya, dual ini kata jamak, jamak mufradnya apa? Daulah. Negara. Dual negara-negara Islam. Alatil an yang sekarang disebut negara-negara Islam. Negara tersebut tertuntut darinya untuk membela agama Allah. Ini pada datnya sisi pribadi negara tersebut membutuhkan untuk jihad. Artinya apa? Membutuhkan pada jihad, membutuhkan untuk diberikan pengarahan. Negara yang mengaku Islam sendiri itu membutuhkan untuk diberikan pengarahan. Muhtajatun ila jihadin. Bukan kok negaranya itu jihad, tapi negaranya perlu dijihadi, perlu diberikan bimbingan, diberikan taujih. Muhtajatun ila taujihin. Nah ini tengok, ini penjelasannya, Pak. Nah, dengan nanti muhtajatun ila jihadin, muhtajatun ila taujihin. Berarti yang diinginkan oleh Syekh bin Baz, negara yang mengaku atau yang disebut dengan negara Islam itu sendiri tertentu untuk membela agama Allah. Pada dasarnya, secara datnya, negara tersebut butuh untuk diberikan bimbingan. Muhtajatun ila ayyu khada ala yadiha. Negara tadi butuh untuk diambil, dipegang tangannya. Hatta tahkuma syari'atallah, supaya negara tersebut berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hatta tunaffidha amrallahi fi ibadillah, supaya negara tersebut juga menerapkan perintahnya Allah terkait dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu kita katakan dengan tegas dan terang-terangan, negara Saudi sendiri, ya kan, tanpa adanya para ahlul ilm di sana, harapannya tidak kuat mau menegakkan syariat Allah. Bagaimana? Sebagaimana kata Syekh Abdul Rahim Allah Ta'ala, bukan wujudnya para penguasa yang ada di negeri Saudi kemudian dengan demikian tegak agama Allah. Ini adalah juhudnya ahlul ilm, usaha besarnya ahlul ilm, yang mereka bersih keras ataupun memberikan suatu pengarahan yang sangat menguntungkan baik negara ataupun rakyatnya. Apalagi negara selain Saudi Arabia, seperti negara-negara lain yang ada di dunia ini, maka perlu diadakan apa, diberikan penegasan, bukan kemudian dianut di belakangnya saja, dianuti apa saja yang mereka inginkan. Maka kalau itu falasal amr bitahalli wala bitamanni, maka perkara itu bukan sekedar tahalli, sekedar apa? Tahalli itu bukan dengan hayalan, angan-angan, tamani sama saja juga angan-angan. Jadi perkara itu bukan sekedar cuma angan-angan saja. Balasal amr bitahalli wala bitamanni. Nah, jadi perkara yang terkait dalam masalah Islam ini bukan sekedar cuma angan-angan. Walakinnahu yahtaju ila jiddin wa nasyatin, akan tetapi sangat butuh kepada kesungguhan, wanasyat, kesemangatan. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bada' al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Maka untuk ini berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam ini datangnya, awal datangnya dalam keadaan gharib, asing, dan akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana datangnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi mereka yang dianggap gharib, dianggap asing. Di sana ada pertanyaan, kila ya Rasulullah manil ghuraba'u, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, fatuba lil ghuraba'u, beruntunglah bagi orang-orang yang gharib, yang asing. yang dianggap asing. Siapa mereka yang dianggap asing ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Ghuraba yang diberi predikat tuba, beruntung. Atau sebenarnya arti dikatakan apa? Pohon di surga. Siapa yang dikatakan beruntung ini kalau Rasulullah? Siapa mereka yang dianggap beruntung, dianggap orang-orang yang dianggap apa? Asing. Alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Mereka adalah orang-orang yang membenahi tatkala manusia sudah rusak. Membenahi tatkala manusia sudah rusak. Maka itu pembenahan yang paling inti adalah pembenahan dalam masalah akidah. Dan pembenahan masalah akidah enggak mungkin akan wujud pembenahan yang benar kecuali dengan menjelaskan kekufuran. Memperingatkan manusia dari kekufuran, dari semua macam-macam kekufuran. Baik kekufuran terkait dalam masalah kufur dari sisi syirik kuburiyah atau syirik sirkul kusur, sirkul apa sirkul kusur, kusur apa? Syirik istana. Terkait dalam menanggalkan hukum dari hukum Allah SWT diganti dengan hukum yang lain. Alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Itulah yang dikatakan tubalil ghuraba. Ghuraba yang diberi sifat yaitu tuba. Beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap asing. Ini adalah Rasulullah mengatakan alladzina yuslihuna idza fasada an-nas abla. Manusia sudah rusak, orang-orang itu memberikan pembenahan, itulah yang dikatakan ghuraba yang disifati dengan tubah, orang-orang yang beruntung. Wa bil lafdil akhir, dalam lafaz yang lain, yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati. Al-ghuraba yang dianggap orang-orang dianggap asing, yang diberikan sifat dengan tubah, beruntunglah mereka orang-orang yang dianggap asing. Lafaz yang lain adalah Rasulullah mengatakan yuslihuna, mereka yang membenahi apa yang telah dirusak oleh manusia, yakni berupa sunnahku yang telah dirusak oleh manusia. Nah, sunnah-sunnahnya Rasulullah yang dirusak oleh manusia yang dibenahi. Nah, kalau itu betapa banyak tarikhnya Rasulullah SAW, metodenya beliau, tata cara ibadahnya beliau dirusak oleh manusia diganti dengan tata cara bid'ah, tata cara kufur, syirik, semuanya dikemas dengan nama mengikuti Rasulullah SAW. Ini perlu dibenahi. Dan ini dalam mencakup semuanya, mencakup orang yang mungkin mengaku dirinya salafi ataupun selain salafi, sama saja enggak ada beda. Di mana di sana ada perusakan terhadap sunnahnya Rasulullah, maka perlu diadakan pembenahan. Dan pembenahan enggak mungkin terjadi kecuali dengan menjelaskan kerusakan yang telah ada dari semua pihak. Bukan kok yang mereka orang-orang sufi saja yang digerebek ketika mereka merusak sunnahnya Rasulullah SAW. Apabila seorang yang sudah mengaku salafi tidak ada lagi komentar, ini bukan. Bahkan umum yuslihuna ma'afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang dikatakan ghuraba tadi adalah yang membenahi apa yang telah dirusak oleh manusia, yakni sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Faulai humul ladina yahsulu bimasolahu indal ghurbah. Faulai mereka-mereka inilah yang dikatakan ghuraba tadi, itulah allad yahsulu bihim. Tengok yahsulu bihim. Apa maksudnya yahsulu bihim? Dengan mereka terhasilkan pembenahan indal ghurbah. Tatkala Islam ini sudah mulai asing. Mislu al-yawm al-ghurbatu al-adhimatu al-ghurbatu fil haqa'iq. Di sini Syekh bin Bas mengatakan seperti hari ini. Al-ghurbatu al-adhimatu al-ghurbatu fil haqa'iq. Ghurba yang sangat besar. Jadi Islam yang ada di hari ini, yang mereka benar-benar membenahi dengan pembenahan yang benar, inilah yang dikatakan mereka dalam keadaan ghurba, dalam keadaan asing. Jadi Islam ini kalau memang benar-benar Islam yang benar, pada hari kita ini benar-benar sangat asing. Al-ghurbatu fil haqa'iq, benar-benar bukti yang sangat banyak bahwasanya benar-benar mereka ataupun Islam yang sekarang ini benar, benar-benar memang gurba sangat asing. Tapi kalau Islam yang sekedar menyebar di kalangan orang-orang sufi dan organisasi, bukan itu yang dimaksud. Mereka bukan orang yang tertera dalam hadis ini, bada Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatu balil ghoroba. Orang-orang yang dalam dunia organisasi mengikuti tata cara kufar dalam banyak perkara, pendidikannya, metode dakwanya, ya kan, cara berpikirnya, akidahnya tidak mereka tahu dengan akidah yang mereka tidak kenal. Yang membenahi wujudnya mereka itulah dikatakan dalam keadaan gurbah. Jadi Islam yang benar sekarang ini benar-benar kondisinya sangat asing, di mana banyak manusia mereka mengaku Islam tapi ternyata apa, kekufuran berada di kepala mereka sampai kaki. Jadi jari-jari kakinya sampai ke ubun-ubun kepalanya. Terlibat dalam masalah bid'ah dan kekufuran. Berarti kan di sini. Faulai humul ladzi yahsulu bimusallahu indal ghurba misrul yaum al-ghurbatul adhimatul ghurbatu fil haqqat amma da'wa al-islam ma hiya bi ghoribatin. Lihat nomor satu catatan kaki. Ai da'wal intisab ilaihi. Adapun dakwah al-islam, apa dakwah Islam di sini? Apa yang dimaksud dengan dakwah al-islam di sini kalimatnya? Dakwah tentang Islam sekarang ini bukan lagi asing karena semuanya mengaku Islam. Sufi, Syi'i, partai, demokrasi dan semisal semuanya mengaku Islam. Maka da'wal insab ilaihi mahya bi ghoribah. Pengakuan Islam kepada Islam ini bukan lagi asing. Dakwah kathir, pengakuan yang sangat banyak sekali, lakin ghurbatun fil haqiqa fi tahqiq syariah wa tanfidhi alai. Akan tapi hakikat ghurba yang sebenarnya adalah dalam berhukum kepada syariat dan menerapkan perintah Allah dan jujur dalam hal tersebut, dan kecemburuannya ada hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kecemburuannya ada dengan untuklah syariat Allah? Ini yang kecemburuan yang kadang-kadang cemburuan semu. Karena apa? Terlumuri dengan bid'ah dan khurafat, bahkan dengan kekufuran. Hadza wal ghorib. Ghurba yang sebenarnya adalah fi tahkim syariah wa tanfidhi amrillah wa sidq fi dzalika wal ghira lillahi. Hadza wal ghurib, inilah yang dikatakan ghurib, yang dikatakan asing. Barang siapa yang benar-benar menekankan untuk senantiasa bertahkim dengan syariat Allah, inilah yang ghurib. Nah, sekarang banyak manusia bukan itu yang diinginkan, tapi mengikuti adat yang berlaku di sekitarnya, adat golongannya, adat kelompoknya. Fal ghurabau humul ladzina yaqumuna li islahil awdha ala dawil kitab was sunnah. Fal ghuraba, ghuraba yang tadi dikatakan tubalil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Alladzina, mereka yang yaqumun, yang melakukan, yang melaksanakan pembenahan ahwal awdha, itu keadaan. Pembenahan apa? Situasi. Pembenahan keadaan di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Badi'ina bi'islahi anfusihim. Apa maknanya? Mereka orang-orang yang ghuraba, yang melaksanakan pembenahan terhadap keadaan-keadaan yang ada, situasi yang ada, dibenahi dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Mereka memulai dengan membenahi diri mereka sendiri. Sekarang kalau orang itu berakidah sesat, metode yang dilakukan juga sesat, maka bagaimana mau mereka dikatakan orang-orang yang memberikan pembenahan kepada kaum muslimin di atas kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW, enggak mungkin. Maka itu faqidu syai' la yu'tihi. Orang itu kok dengan sesuatu bagaimana memberikan orang kepada dengan sesuatu tersebut? Orang yang kehilangan sesuatu bagaimana dia akan memberikan kepada orang lain? Dia sendiri akidah tidak paham, manhaj tidak benar, kepribadian tidak dibimbing di Al-Quran dan Sunnah, bagaimana mau membimbing orang lain? Maka itu badiina bi islahi anfusihim bil jihad li anfusihim, menekan diri mereka untuk komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah. Wa ista'inu bi ulama'ihim wa kibarihim, dan supaya mereka isti'ana, minta bimbingan dengan ulama-ulama mereka dan pembesar-pembesar mereka. Wa tasyawaru fi dzalika ma'a kibari ma'yanihim min alil khair wal huda. Apa? Wa yakunu ala basatan zal khair. Jadi mereka membenahi diri mereka sendiri yang pertama, dengan menekan diri mereka untuk mengamalkan dan mengilmui dan mengamalkan dan mendakwakan. Dan wa yakunu ala basirah. Orang-orang yang gurubak tadi itu, yang mereka membenahi diri mereka pertama sebelum yang lain, mereka harus keberadaannya di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk. La ala jahlin wa dolal, bukan di atas kebodohan dan kesesatan. Tengok ya ikhwan, kita melihat kaum muslimin, tengok salatnya, akidahnya, dan macam-macam dari sisi perkara-perkara ibadah, mereka di atas kebodohan. Masjid, bagaimana mengamalkan sunnah dalam jadi seorang imam, ini juga banyak kita jumpai mereka enggak paham. Bid'ah dalam masjid berapa banyak, bahkan masjidnya kosong. Kemarin hari ini, dua hari ini kemarin saya pernah mampir di Piluk sana, masjidnya orang Muhammadiyah, salat duhur cuma ada 3 orang, masjid besar cuma ada 3 orang, imamnya ya dia muadzinnya, ya dia imamnya, ya dia yang qomat, makmumnya 2, 3 sama saya, kebetulan saya mampir di situ. Tengok itu kaum muslimin. Itu kalau dengar cerita tentang Ahok, ngamuk tentang Ahok, tapi datang ke masjid enggak mau. ngamuk Ahok di Jakarta sana, tapi dia sendiri datang ke masjid enggak mau, masjidnya kosong. Dengan orang-orang seperti itu yang mau diajak jihad. Jihad. Tapi ikhwah, jadi wa ista'inu, mereka-mereka yang dikatakan memberikan pembenahan terhadap diri mereka dan kaum muslimin, baik apa terkait dalam masalah negara dan yang lainnya, mereka harus minta pertolongan dengan para ulama mereka, pembesar ulama mereka, dan bermusyawarah dalam hal tersebut. Bermusyawarah dalam hal pembenahan tadi bersama kibarnya para ulama dan a'yan. Apa makna a'yan di sini? Orang-orang yang terlihat menonjol dari para ulama mereka, min alil khair, tengok dengan takyid, dengan batasan, dari orang-orang yang memang dikenal dengan kebaikan dan petunjuk ada pada mereka. Hatta yatasanna lil jami'i dhuhul haq wa nasrul haqqi wa ikhmadul batil wal qada' alal batil bi ta'awun alal birri wa taqwa. Kata yatasanna, supaya bisa jalan lancar untuk seluruhnya, untuk seluruh lapisan manusia, baik talib dan baik muta'alim dan alimnya, baik pelajar dan ulamanya, semuanya gampang untuk menjelaskan kebenaran dan membela kebenaran dan memadamkan kebatilan dan memberantas kebatilan dengan ta'awun di atas birri wa taqwa. Nah sekarang kaum muslimin, ya kan, yang dikejar, yang dicari siapa? Kalau sudah gelarnya apa, profesor, doktor, kiai haji, MM siapa, Muhammad siapa, begitu. Walaupun nanti apa, ketika ceramah pakainya pakai pantalon, pakai dasi dan yang semisalnya. Pernah kita mampir khutbah Jumat, ada mampir Jumat di sana, daerah Sokoda di sana. Islam, Islam, Islam. Khatibnya apa? Musbil dan celanaan bantalan panjang sampai baju pakaian hem. Sunnah, sunnah, sunnah. Sunnahnya siapa? Nah, ini berapa hari yang lalu aja lewat itu. Kita 10 tahun enggak dengarkan khutbahnya orang-orang itu, ternyata sekali saya dengarkan sudah kelenger kita. Ya kan? Kelenger. Bertahun-tahun kita enggak pernah mendengarkan khutbahnya mereka. Sekali mampir di situ salat Jumat, kelenger. Betapa asingnya apa yang kita dengar telinga kita. Menjelaskan masalah mana tauhid enggak paham. Diseret entah ke mana-mana. Bagaimana yang biasa mungkin mendengarkan mereka, ya enak saja. Kalau itu khutbah seperti itu 100 tahun pun enggak akan ada pembenahan. 100 tahun khutbah di situ pun dibenahi. Tapi ya, perhatikan. Dinukil dari As'alatul Jami'il Kabir. Kasat bagian alif. Kasat nomor 1 bagian ba. Maka kita mendapati orang yang gandrung organisasi. Dari rambutnya belum tumbuh sampai bundas. Ya. Enggak paham tentang salatnya itu bagaimana yang benar. Kita mendapati sebagian manusia jamaah ke sini salat yang harus pakai sutra itu malah menghindar dari tiang, menghindar dari sutra. Enggak mau tanya. Ya kan? Padahal umur sudah hampir 50 tahun. Bayangkan sudah umur 6 tahun sudah dikenalkan sholat sampai 50 tahun. Berarti sudah 44 tahun. Menjadi orang yang biasa melakukan sholat tapi tidak kenal bagaimana sholat yang benar. Patang puluh apa tahun. Tidak paham. Sholat ini benar tidak paham. Patang puluh apa tahun. Tengok. Nah ini jenggotnya putih, kumisnya putih. Sudah 5 tahun tidak paham sholat yang benar. Nah. Padahal hari demi hari hidup dalam media organisasi. Nek waktu nggawa palu. Gimana ini bangunan tak tak tak semangatnya setengah mati ketika mau sholat nggak paham sholat yang benar. Ayo nggawa palu, nggawa linggis, rut, nggawa wedhus, rut. Bareng-bareng semangat. Ya kan? Akhirnya yang nggak paham di mana Allah. Dapat di leher bilang di mana dan apa? Partai monggo tafaddol tafaddol syukron syukron jazilan. Terima kasih banyak. Nah, begitu. Ya, perhatikan ini. Maka membenahan terhadap mereka ini itulah yang dikatakan fatuba lil ghuraba. Tapa untungnya orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Orang-orang yang membenahi apa yang telah dirusak oleh manusia, yakni berupa sunnahnya Rasulullah SAW yang telah dirusak oleh mereka. Ya kan? Masjid dibangun besar bertahun-tahun, isinya apa? Tor tor tor tor tor tor tor tor tor. Bah. Ya kan? Nanti ada duitnya kaum muslimin. Ya kan? Khatibnya apa? Ibaratnya? Antum tahu ibaratnya apa? Di sana antum tahu gong? Ya, tahu gong? Gong apa? Ono dor-dor urane ono ngene apa? Ono sindire ono dalange. Hari-hari itu wae dipentungi. Ya, khotibnya khotbah di situ sampai ya kan? Sampai digotong ning gone keranda mayat pun enggak pernah ngingkari itu. Tanya apa bil hikmah wal mau'idhah hasanah. La ilaha illallah. Orang yang mengingkari dagapnya apa? Keras. Keras, enggak punya adab. Brutal. Yang dor-dor-dor itu apa? Sopan santun, lunak, lemah lembut, kan. Ditiup dengan angin lemah lembut akhirnya apa? Sampai ke mata-mata, ke telinga-telinga, jadi matanya gak beru. Ayo ya, perhatikan itu. Waqala berkata Syekh bin Baz radhiyallahu anhu, Arsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam liyuk yaqdiya ala dhulm ala nadam al-fida ala nadam al-fida fi musma al-lisani. Syekh bin Baz melanjutkan perkataannya. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga untuk apa? Liyaqdi. Apa untuk apa? memberantas nadom-nadom yang rusak, peraturan-peraturan yang rusak di perkumpulan manusia. Apa? Di masyarakat in mustama insani apa misalnya itu? Di mesin? Di masyarakat. Jadi Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk memberantas liyaqdiya al-qada', maksudnya itu al-qada' al-nadh al-fasidah. Jadi peraturan-peraturan yang rusak ini Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas itu. Peraturan yang rusak di perkumpulan manusia, di masyarakat. Wal akhlaq al-munharifah, dan juga akhlak yang rusak. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas akhlak yang rusak, akhlak yang menyeleweng. Ya kan? Wadzulum waljur, kedzaliman dan ken. Ini diberantas oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengutus beliau. Waliyahla mahallaha annadaman sholihatan. Setelah dirusak nadam-nadam, peraturan-peraturan yang rusak tadi itu diberantas oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ditempatkan pada tempat tersebut peraturan yang soleh, yang bagus. Nah, nidam yang bagus itu didudukkan dalam kedudukan peraturan yang telah dirusak tadi, yang telah diberantas oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah yang diajarkan oleh beliau adalah untuk menghilangkan bid'ah, tauhid untuk menghilangkan syirik, Islam untuk menghilangkan kekufuran, iman yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kekufuran. Dulu dalam hati yang di sana ada kekufuran, keyakinannya diduduki dengan kedudukan iman, dengan tauhid, begitu. Bukan kok manusia itu dibiarkan dalam kekufuran. Sementing apa? Gelasnya gede, gedangnya gede, ya kan? Sangune juga gede, bang abang. Berarti kan ini. Jadi liyahulla mahallaha wa ahkaman adilatan. Jadi tempat-tempat yang zalim tadi diberantas, kemudian diduduki dengan hukum-hukum yang adil. Faba'asallahu faba'asahu sallallahu alaihi wasallam rabbahu rabb faba'asahu faba'asahu sallallahu alaihi wasallam rabbuhu liyuzila ma fil ard minadh-dhulm wal tughyan. Maka Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam, Rabbnya mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan apa yang ada di bumi berupa kedzaliman dan melampaui batas. Tughyan. Jadi perkara-perkara yang berupa zalim dan melampaui ini dihilangkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan kok mungkin pendidikan yang disitu isinya kedzaliman dan melampaui batas, bukan. Waliyak dia alal fasad. Allah mengutus nabinya ini untuk memberantas kerusakan. Yuziha nadam al-fasida wa tawagid al-mustabad mustabiddah. Dan untuk azaha yuzihu, apa namanya? Menyingkirkan peraturan-peraturan yang rusak dan togut-togut yang mustabiddah. Togut-togut yang mustabiddah, bukan mustabaddah, mustabiddah. Yakni togut-togut yang benar-benar menghabisi semua kebaikan berupa agama, berupa akhlak, berupa ibadah, berupa akidah. Alladzina yatahakkamuna fin-nasi bil-batil. Siapa mereka togut al-mustabiddah? Mereka yang berhukum, yang menghukum dengan kebatilan pada manusia. Wayadlimunahum wa yata'adduna ala huquqihim. Dan mereka mendolimi para tawagid yang mendolimi manusia dan melampaui hak-hak mereka, merampas hak-haknya manusia. Nah, sekarang betapa banyak, ya kan? Dengan peraturan tadi manusia terdolimi dari hartanya, dari haknya. Siang dan malam. Ya kan? Faba'asallahu hadzan nabi alaihi salatu wassalam liyuzila hadhihi nidham al-fasidah. Maka Allah mengutus apa? Wastabidunahum. Apa nista'badu? dijadikan hamba, diperbudak. Jadi manusia diperbudak oleh tawagit. Nah, yastabidunahum, stabidu, diperbudak, diperhamba. Manusia dijadikan diperhamba oleh tawagit tadi. Maka Allah mengutus Nabi ini alaihi wasallam untuk menghilangkan peraturan-peraturan yang rusak ini dan akhlak-akhlak yang zalim, dan untuk membaliak dia, dan untuk memberantas alat tughat al-mutajabbirin, memberantas para tagut yang mereka mutajabbirin yang sombong, wal qada al-mufsid, dan para pemimpin yang merusak. Ini ucapannya Syekh bin Baz. Maka ini adalah bantah terhadap jamaah atau takfir yang mana mereka menuduh ulama-ulama as-sa'udi bahwasanya mereka cuma paham syirik kuburan, bukan syirik kusur, enggak paham. Syirik istana enggak paham katanya. Ini bantahan terhadap mereka. Ucapannya beliau di sini. Waliyahullah mahala dalika qadatan muslihin. Dan Rasulullah mendudukkan kedudukan tadi, tempat yang telah dirusak tadi, kemudian diduduki oleh para pemimpin yang membuat pembenahan. Wa nadzaman adilatan mustaqimatan. Peraturan-peraturan yang rusak tadi telah diberantas dan didudukkan padanya peraturan yang adil dan yang lurus. Maka kalau itu masjid ataupun pendidikan yang selama ini dibikin perusakan di sana, ini perlu diberhentikan. Tapi sekarang ini sudah repot, ya kan? Karena manusia semuanya sudah punya ini kuasa kami bukan kuasa kalian. Kalian kesini cuma tamu, ya kan? Kalau mau mengikuti yang ada ya monggo, kalau enggak ya enggak liyo. Nah, itu yang ada sekarang. Jadi bicara masalah sunnah, bicara masalah tauhid, ya kan? Langsung alergi. Waliyuhilla mahalla waliyahulla mahalla dalika qadatan muslihin wa nadzaman adilatan mustaqimatan wa syara'a hakimatan adilah. Jadi peraturan-peraturan yang rusak tadi telah dihilangkan Rasulullah SAW dan didudukkan di situ syariat yang hakimah, yang bijak, yang adil. Tuqifun nasa inda haddihim. Syarat tadi tuqifu, memberhentikan manusia pada asan mereka, enggak melampaui batas. Wala tufarriqu baina abyad wa aswad. Di mana syarat yang beliau Rasulullah bawa tidak membedakan antara putih dan hitam. Antara orang kulit putih dan orang kulit hitam tidak dibedakan. Wala baina ahmar wa ghairihi. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi tidaklah membedakan orang yang kulitnya ahmar yang lainnya. Artinya apa? Atau merah atau yang lainnya. Wala baina ghaniyyin wa faqirin, tidak membedakan antara kaya dan miskin. Wala baina syarifin idan nas. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi tidak membedakan antara syarif. Syariatnya beliau tidak membedakan antara orang yang mulia di antara manusia. Jadi yang mulia tidak kena hukum, yang miskin-miskin saja, yang rendahan kena hukum, ini tidak. Maka dikatakan syara'a hakimah adil Rasulullah SAW, bijak dan adil, tidak membedakan antara yang mulia dan yang tidak mulia di sisi manusia. Wabadi'in indahum. Jadi antara yang mulia di sisi manusia dan yang rendah, wadi ini rendah, syarif mulia, wadi sebaliknya, tidak dibedakan dalam syariatnya Rasulullah SAW. Bal ja'ala syariatahu la tufarriqu bainan nas, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariatnya beliau SAW tidak membedakan di antara manusia. Bal tuwajjihuhum jami'an wa ta'muruhum wa tanhahum jami'an, bahkan semuanya kena tauji, kena pengarahan, kena perintah, kena larangan, seluruhnya tanpa dibedakan. Wa bayyanallahu subhanahu wa ta'ala anna akramahum inda akramun nasi indallahi wa atqahum, dan Allah menjelaskan, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi menjelaskan bahwasanya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan kok yang paling yang punya kedudukan, bukan yang punya apa? Harta, atau bukan orang yang dikatakan apa? Dari keturunan bangsa biru, berdarah biru, bangsawan dan semisalnya, tidak. Fal Islamu ja'al yuhariba ha'ula'i wa yaqdi 'alaihim. Maka Islam datang untuk memerangi mereka dan memberantas mereka. liyukima daulatan salihatan biqiyadatin salihatin yu'thiruna haqqahi wa insafan nas wa yarduna bima yarda bihi ikhwanuhum wala yatajabbaruna wala yatakabbarun bal yansifuna ikhwanahum wa yas'una fi salahim wa falahim wa yahkumuna bainahum bil adl wa yastarikuna ma'ahum fil khairat wa lastabituna biha anhum. Jadi Islam ini sifatnya bukan kemudian apa? Diktator dan menang-menangan tidak, tapi adil. Tapi akhirnya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.